esok wes ganti dinane. Tak tunggu semene suene, aku ngenteni kowe. Wes meh telung mongso, opo sliramu kuwi ra krasa. Jane aku pengen ngrasake oseng-oseng jangan pare, nanging kepiye maneh aku ora ono sing masake. Jane aku pengen ngrasake sego anget raja lele, nanging kepiye maneh aku ora ono sing liwetke. Ngenteni kowe saing supe srengenge rapi song lale ake. Jane aku pengen ngrasake oseng-oseng jangan pare, nanging kepiye maneh aku ora ono sing masake. Jane aku pengen ngrasake sego anget raja lele, nanging kepiye maneh aku ora sing liwetke. Sanja tulis rengenge aku ngenteni kowe, saing slupe rengenge rapi song lale ake. Saing slupe rengenge rapi song lale ake.